الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan kajian kita di bab yang ke-11, babu wujubi qira'atil fatihati fi kulli raka'atin wa innahu idha lam yuhsin al fatihata wala amkana ta'allumuha qara'a ma tayassara lahu min ghairiha. Bab wajib membaca Fatihah pada setiap rakaat. Bahwasanya apabila dia belum bisa membaca Fatihah dengan baik dan tidak mungkin memungkinkan baginya untuk mempelajarinya, dia membaca apa yang mudah baginya selain dari Al-Fatihah. Ada beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama, hadis nomor 874 أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يذكر لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Dengan sanad kepada Ubadah bin Shamit sampai kepada Nabi SAW, dia mengatakan tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah al-Kitab, ini surat Fatihah. Hadis yang kedua 875, حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود ابن الربيع عن عبادة بن صامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقتري بأم القرآن. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca ibu Al-Quran. Itu maksudnya adalah Al-Fatihah. 876. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن ربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن صامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca ibu Al-Quran. Sebelumnya yang ketari, sekarang ada yang qara. 877. Wa haddathana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu ibnu Humayn qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri bi hadha isnad مثله وزاد فصاعدا. Ada tambahan fasa'idan. Maksudnya tidak ada salat bagi orang yang tidak baca di Ummul Quran fasa'idan. Ya. Yani dia membaca Al-Fatihah dan yang lain. Laporan 78. حدثنا إسحاق بن إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان العيينة عن علاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله تعالى قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدني صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب ودخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. Sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat akan sebuah salat, siapa yang mengerjakan sebuah salat tanpa atau tidak membaca di dalamnya Ummul Quran fahuwa khidaj. Khidaj, dia baca tiga kali. Khidaj itu naqis, kurang, ghairu tamam, tanpa sempurna. Jadi siapa yang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya kurang. Faqila li Abi Hurairah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, inna nakun wara imam, kami di belakang imam. Faqal, lalu dia mengatakan iqra biha fi nafsik, bacalah pada dirimu. Yakni maksudnya bukan di dalam hati, tapi bacalah yang hanya mendengar Anda. Sir. Nanti kita jelaskan. Fa ini semaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah 'azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat itu antara aku dan antara hambaku menjadi dua belah. Ulama mengatakan maksud dengan solat di sini adalah Fatihah. Kenapa Fatihah dinamakan dengan solat? Karena solat tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Sama dengan dikatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya itu paling tinggi inti. Haji tidak akan sempurna kalau seandainya tidak wukuf di Arafah. Jadi diambil yang paling pentingnya. Ya. Wa li 'abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dimintanya. Idza qala al-'abdu alhamdulillah rabbil 'alamin. Lalu Allah Ta'ala mengatakan hamidani 'abdi, hambaku telah memuji. Rahman Rahim, qala Allah athna 'ala 'abdi, hambaku telah memujaku, menyanjung, menyebutkan yang terbaik. Faidah qala, apabila mengatakan Malik Yaumiddin, yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Qala majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan, riwayat qala marratan, terkadang mengatakan fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Idza qala, apabila dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang salat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini antara aku dan antara hamba-ku. Ini kalau kita lihat ayat pertama misalkan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, Al-Fatihah ada tujuh ayat. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan antara hamba-ku. Bagi hamba-ku apa yang diminta berikutnya, ya. Fa idza qala, apabila dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi mas'al, ini adalah untuk hamba-ku dan untuk hamba-ku apa yang dia minta. Sufyan mengatakan haddatsani bihi al-'ala ibn Abdurrahman bin Ya'qub, دخلت عليه وهو مريض في بيتي فسألته أنا عنه. Sufyan dia mengatakan, Ala ibn Abdurrahman bin Ya'qub menceritakan kepadanya bahwasanya dia masuk mendatangi Abu Hurairah. Ala bin Abu, ya, wahuwa marid fi baiti, dia sakit di rumahnya. Fasa'altuhu ana anhu, aku tanyakan tentang Al-Fatihah ini. Walhasil, ini beberapa ayat hadis, nanti kita sambung, kita lihat dulu pengertian dari awal. Pertama, hukum dari membaca Al-Fatihah. Kalau kita lihat beberapa hadis tadi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah dari kitab. Siapa yang sholat dia tidak membaca Al-Fatihah dari Ummul Kitab, Ummul Quran, maka dia adalah khidaj. Tiga kali dia sebutkan ghairu tamamin, dia tidak sempurna. Di dalam hadis yang di atas, yaitu tentang hadis yang barusan kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala membagi sholat itu menjadi dua bagian, disebutkan Al-Fatihah sebagai sholat. Masih ada juga hadis yang lain yang bersangkutan dengan penjelasan. Kita ambil hadis 840. Wahdatul Muhammad bin Rafi' qala hadats Abdul Razzaq qala akhbarani Ibnu Jurayj qala akhbarani Al-A'la bin Abdurrahman bin Ya'qub anna Aba Sa'id maula bani Abdullah bin Hisham ibn Zuhrah أخبره أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن لمثل هذا السؤال في حديث إمام قال الله عز وجل فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. Dikasihkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan siapa yang salat yang tidak membaca di Ummul Quran seperti hadisnya Sufyan bin Uyainah di atas. Kemudian di dalam juga hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala firman, aku terbagi surat terkuat hambaku dua bagian, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Surat Al-Baqarah 81 dengan sanad kepada Abu Hurairah, qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi fatihatil kitab fa khadajun yaqulu salatan bi mithl hadithi. Ya, dari Hurairah radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat dan tidak membaca dalam fatihatil kitab maka dia adalah terputus atau dia adalah kurang. Hadis 882 yang sana masih di Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salata illa bi qira'atin qala Abu Hurairah fama a'lana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lannahu lakum wama akhfahu akhfainahu lakum. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat kecuali dengan membaca. Lalu Abu Hurairah mengatakan, apa yang kami fama a'lana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lanahu lakum, apa yang diinformasikan Rasulullah kepada kami, kami berikan kepada kalian. Apa yang disembunyikan oleh Nabi, kami sembunyikan dari kalian. Masih dari Hurairah, hadis berikutnya, fi kulli salati yaqra fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wama akhfa minna akhfainahu minkum wa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam azid ala ummi al-Qur'an وقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. Risalahnya kepada Abu Hurairah dia mengatakan setiap rakaat salat dibaca, apa-apa bacaan yang kami diperdengarkan oleh Nabi kami perdengarkan kepada kalian. Ya, karena Nabi menjahatkan solat ada dua, solat jahat, solat sir. Solat jahat, dia kuliah Nabi kita kerjakan juga jahat. Wa ma akhfa minna akhfainahu minkum, apa yang ditutup oleh Nabi dari kami kami tutup juga dari kalian. Qala lahu rajul, lalu ada seorang bertanya, illam azid ala ummi al-Quran, kalau sana aku tidak tambah dari ummi al-Quran, cukup baca Al-Fatihah kemudian dia tak, kemudian dia sujud ruku. Qala in zidta 'alayha fa huwa khair, jika kau tambah itu baik. Wa in intahaita ilayha ajza'at kana ajza'at anka, jika sampai kau tambah bacaan di atas dari Al-Fatihah itu akan ya itu adalah baik, apabila engkau mencukupi dengan Al-Fatihah sudah sah. Para 84 dengan sanadnya masih kepada Abu Hurairah, setiap solat qira'atu, setiap solat itu ada baca. Fama asma'na Nabi sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, apa yang diperdengarkan Nabi kepada kami kami mendengarkan kepada kalian. Wama akhfa minna akhfainahu minkum, apa yang disembunyikan kami sembunyikan dari kalian. Wa man qara bi al-Qur'an bi umm al-kitab faqad ajza'at anhu wa man zada fa huwa afdal. Apa yang dia hanya membaca umm al-Qur'an yaitu umm al-kitab itu sudah cukup sah, lebih dari itu adalah afdal. Di sini kita bisa menjelaskan bahwasanya Fatihatul Kitab itu adalah rukun. 85 dari Abi Hurairah maksudnya Rasulullah SAW dakhala masjid, Nabi masuk masjid, fadakhala rajul fasalla, lalu ada orang masuk dan dia sholat. Kemudian dia datang fasallam ala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah jawab salam. Jadi seperti ini, datang orang misalnya, lalu farada Rasulullah SAW, Nabi membalas salamnya, walaidya fasalli fi innaka lam tusalli, kembalilah salat, engkau belum salat lagi. Faraja'a ar-rajulu fa shalla kama kana shalla. Beliau salat seperti salat sebelumnya. Tsumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama fa sallama alaihi. Fa qala sallallahu alaihi wasallam wa alayka tsumma فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام النبي جواب dengan وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي كما لي النبي suruh lagi salatlah sesungguhnya engkau belum salat حتى فعل ذلك ثلاث مرات dia ulangi 3 kali setiap kali datang assalamualaikum nabi balik lagi salat datang lagi salat lagi kata nabi ya. Faqala rajul, lalu orang tadi mengatakan wallazi ba'athaka bil haqq, yang demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghaira hadza 'allimni, aku tidak mampu memperindah dari salat yang aku lakukan, ajarkan kepadaku. Baik. Qala idza qumta ila shalah, jika engkau ingin mengerjakan salat, kabir, bertakbir Allahu akbar, ya, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, bacalah yang lebih mudah bagimu itu dari Al-Qur'an, thumma raka' hatta tatma'inna raki', kemudian ke ruku' sampai ruku' sempurna, thumma rafa' hatta ta'tadil qa'iman, sampai engkau berdiri tegak, semua sujud hatta taqina sajida, sujudlah dalam kondisi sampai tumanina tenang, tumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah sampai engkau betul-betul sempurna duduk, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, kerjakan semuanya dalam salat ya. Hadis yang terakhir 846 dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, bahwasanya ana rajulan dakhala masjid fa shalla, ada seorang yang masuk masjid dia salat, Rasulullah SAW fi nahya, Rasulullah berada di dalam sebuah pojok, fasaqa al hadith min mithli hadhihi al qism ya, wasaqa al hadith, ya, keduanya perawi menyebutkan hadis seperti hadis Abu Hurairah sebelumnya, wa zada fi in qumta ila salati fa asbir al wudu thumma istaqbil al qiblata fa kabbir, hanya saja ditambah awalnya, jika engkau ingin salat sempurnakan wudu menghadap kiblat dan bertakbir ya. Maka kalau kita lihat urutan niat tidak perlu, biasanya kan niat itu sengaja aku salat zuhur parakaat jadi imam tu makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah, menghadap kiblat harus karena Allah kita salat mesti, kalau tidak jatuh kita kepada syirik. Baik, dalam hadis yang di sini ada beberapa hadis sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa secara zahirnya nampak bahwa orang seorang yang apa namanya? Seorang yang salat bersama imam atau sholat sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak mampu, bacalah yang mudah dari yang lain. Bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam, sementara dia sudah dituntut setelah dia masuk Islam untuk mengerjakan sholat, maka anda ada yang membaca tasbih, tahmid, karena kandungan dari sholat kita ada pujian sanjungan ya, muji Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hadis ini, hadis yang di atas menunjukkan kepada kita wajibnya membaca Al-Fatihah. Wajib. Dia malahan dia rukun. Ya. Yang tidak baca akan batal. Wa anna muta'ina la yajzi ghayra illa li'ajzana. Bahwasanya baca Al-Fatihah ini adalah mesti. Tidak ada pilihan. Ya, tidak sah selainnya kecuali orang yang tidak mampu. Ada cacat. Ya, ajzana, tidak mampu dia untuk membaca. Karena dia baru masuk. Masuk Islam. Tidak mampu sementara dia harus sholat. Wa hadha madhhab Malik wa Syafi'i wa jumhur ulama wa sahabat wa tabi'in. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Abu Hanifah dia mengatakan tidak wajib. Ya. Malahan yang wajib itu adalah ayat dari Al-Qur'an. Kok bisa berbeda begitu? Karena Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra ma tayassar," bacalah lebih mudah. Dari sini kita melihat bahwasanya seorang makmum wajib membaca Al-Fatihah. Cuma terjadi nanti pembahasan terjadi perbedaan dalam masalah waktu menjaharkan bacaan. Apakah makmum juga ketika imam membaca menjaharkan? Makmum di belakang tetap membaca atau dia diam saja? Saya rasa sampai di sini aja dulu, nanti kita sambung ya. Karena ada sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.